Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, Iqra al-matan. Naya Barayhan. Pada al-Mu'tanifu wa Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud bin Haji al-Ma'ruf bin Ya'iru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wajhi. Wa asamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Wal ismu yu'rafu bi fal ismu yu'rafu bi shaddi wa tanwini wa dukuli alif wal lam wa huruf al shaddi wa hiya min ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasam wa huwa al waw wal ba wal ta wa hiya wal waw wal ba wal ta wa fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta wa ta'nis ya sakina wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li babul i'rab al i'rab huwa taghyiru awasil al kalimi li ikhtilafi al awamil al dakhilati 'alayha aslan kathira wa asamuhu arba'atun rafun wa nafun wa khafdun wa jadmun wa lil af'al wa lil ahmar wa lil asma'i fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa baik, ma huwa ar-raq'u lughatan wa istilahan? Indak ya Pak Azam? Ar-raq'u lughatan wa istilahan. Ar-raq'u lughatan dulu. Al-ulu wal irtifa'. Rafa' itu secara bahasa adalah tinggi, meninggi. Secara istilah dibantu apa ya ala ya apa siapa Pak Usman tawayyul maksudun alamatuhu asamatuhu manafa'an artinya rofa adalah perubahan secara khusus pada tanda-tanda yang tandanya dengan dhamma tandanya dengan dhamma apa yang mengartikannya. Baik. Ma huwa an-nasbu lughatan wa istilahan? Nah, ya kana, bayala. An-nasbu lughatan al-istiwa wa al-istiqamah. Istilahan taghayyurun maqsud. Taghayyurun. Taghayyurun maqsud wa alamatihi an al-fathu al-fathatu wa man al-anha. Baik. Ma huwa al-khafdu lughatan wa istilahan? Aba Sofia. Lewatan tasakur persilahan takoy juru maksud alamat awal. Nah, mahwal jazmu lewatan persilahan. Mbak Isa. Al jazmu lewatan al qat'u persilahan. Persilahan takoy juru maksusun. Alamatuhu sukun awman aba'anha. Anhu ba'anhu. Anhu. Nah, sukun mudakkar ya, anhu. Baik. Ma anwa'ul i'rab allati yashtariku fiha al-ismu wal-fi'lu. Indak ya Abu Abdillah. Ar-raq'u wal-nasbu. Ma alladhi yahtassu bihi al-ismu min anwa'il i'rab? Abu Ishaq. Arabu benar. Pemta soal, maladhi yahtasu bil ismu min anwa'il i'rab. Apa yang khusus bagi isim dari macam-macam i'rab itu? Baik, Indaya Abu Usman. Ini ada di sini. Maladi, pertanyaan sudah ada. Maladi yahtasu bil ismu min anwa'il i'rab. Dari macam-macam i'rab itu, apa yang khusus bagi isim? I'rab kan ada rofa, nasab, khafad, jazm. Yang khusus isim apa? Rofa. Rofa itu isim tak? Fi'il enggak ada rofa. Nah, berarti kan enggak khusus. Apa? Al-Qafdu. Khafad saja. Yang khusus isim itu khafad. Fi'il enggak ada yang khafad. Nah. Malah diahtas bil fi'lu min anwa'il i'rab. Wa nabila. Al-Jazm. Al-Jazm. Mathil bi arba'ati amsilatin li kullin min al-ismil marfu'. Ndak. Mathil bi arba'ati amsilah li kullin min al-ismil marfu'. Ismil marfu'. Ya. Empat contoh. Ja'a Muhammadun. Satu. Qara'a Zaidun. Qara'a apa? Al-Quran. Baik. Salis. Yatlitu Muhammadun bil masjidi. Rabi. Nasara At-Talibu Az-Zainan. Zaidan. Wa mathal bi arba'ati amsilatin li al-fi'l al-mansub. Maaf. Empat contoh fi'il mansub. Lan yarji'a Muhammadun. Yarji'a satu, dua. Zaidun ad-darsa. Tiga. Rabi. Rabi. Masdal bi arba'ati amsilatin lil ismil mahfud. Isim jar. Empat contoh. Marartu bi-zaidin. Satu. Dua langsung. Marartu bi-zaidin fil masjid. Taib, kurang dua. Muhammadun pergi. Pergi dari mana ke mana. Itu langsung dua itu. Dhaba Muhammadun min Jakarta. Jakarta. Jakarta itu apa? Jakarta Rumun Sharif. Minal baiti ilal masjidi. Nah, sudah. Ya. Baik, wal fi'l al majzum. Arba'at amsila lil fi'l al majzum. Hendak ya Usman. Am yalid Falam yakun lahu kufuwan ahad. Sudah tiga. Kurang satu. Lam yakum. Lam yakum Zaidun. Baik. Kita lanjutkan. Mustamir. Alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab. Qala Ibnu Ajurum, babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Ini termasuk bab yang penting dalam nahwu, ya, untuk kita mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Qala lirrafi arba'u alamatin. Rafa memiliki empat tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Dhammah, wawu, alif, nun. Tanda aslinya apa? Wayala. Tanda asli rofa apa? Ad-dhammah. Ad-dhammah. Ya. tanda cabangnya wawu, alif, dan nun. Kita baca takliknya. Qala al-Hamidi qaddamaha ay ad-dhammata li asalatiha. Beliau mendahulukannya, yaitu mendahulukan dhammah. Tanda-tanda rafa ada empat. Satu, dhammah. Kenapa dimulai dhammah? Karena dhammah itu tanda asli. Wa sanna bil wawi li kauniha tansha'u anha indal isba. Kemudian menomor duakan wawu. Ad-dhammatu wal wawu. Wawu diletakkan di nomor kedua karena wawu itu bersumber dari dhammah ketika isba. Ya, ketika dipanjangkan, dikenyangkan dhammah itu, naam, atau wawu itu dengan dhammah. Misalkan apa? Abu, ya kan, dengan dhammah kemudian wawu. Wa thallatha bil alif li annaha ukhtul wawi fil mad. Kemudian menomor tigakan alif, dhammah, wawu, alif, karena alif itu saudaranya wawu dalam memanjangkan. Ya, kalau dhammah ketemu wawu jadi panjang, kemudian fathah ketemu alif jadi mat, jadi panjang. Walam yabqa lin nuni illa ta'hiru intaha. Tidak tersisa bagi nun kecuali yang terakhir. Tidak ada alasannya. Ya, dhammah diletakkan pertama karena asli, tanda aslinya. Kemudian wawu, karena wawu itu muncul dari dhammah. Kemudian yang ketiga itu dengan alif, karena alif itu saudaranya wawu dalam mat. Wallahu a'lam. Qala syarih. Iqra. Abu Sofia. Qala syarih. Wa'akulu tustati'u an ta'rifa anna kalimata marfu'ata tun mubar anna di wujudi wa'alamati. Mana wawunya? Fi wujudi alamatin. Wujudi alamatin di akhirnya. Min arba'i alamatin. Arba'i mudah, tidak boleh tanwin. Min arba'i alamatin. Wahidatun minha asli asliyatun. Wahia ad-dhammatun. Al-thalathun furu'un anha. Wahia al-wawu wal-alifu wal-nun. Baik. Berkata syarih, saya katakan tastati'u, kamu bisa mengetahui sebuah kata itu rofa. Kamu bisa mengetahui sebuah kata itu di rofa dengan adanya salah satu tanda di akhirnya dari empat tanda ini. Satu, tanda asli yaitu tanda dhammah. Tiga, tanda cabang dari dhammah yaitu wawu, alif, dan nun. Baik, qala rahimahullah. Kita masuk pembahasan tentang tempat-tempatnya dhammah. Dhammah itu tanda rafa untuk apa saja. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi'a. Maka adapun dhammah menjadi tanda untuk rafa pada empat tempat. Al ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannats salimi wal fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tempat yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Iqra. Baisa. Wa aqulu takunu dhammatu alamatan 'ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Al-mawdi'ul awal. Wal-ula itu ada alif maksurahnya. Al-ismul mufradu. Wal-mawdi'ul-mawdi'ul-thani. Jam'ut taksiri. Wal-mawdi'ul-thalithu. Jam'ul mu'annasi salimi. Kok mi? Naatnya ke jam'u. Jam'ul mu'annasi salimu. Nah. Wal maudu rabi. Maudi. Wal maudi u rabi. U. rabi'u al-fi'ul mudari'u alladhi lam yattasil bi alifi alifu ismaini wala wawu jama'ah bin wa jama'atin wala ya'ul mukhattabatin wala nunu taukidin taukidin khafifatun aw sakilatun wala nunu niswatu bin niswatin. Berkata Syarih, saya katakan dhammah menjadi tanda untuk rofaknya sebuah kata pada empat tempat. Dhammah menjadi tanda rofak pada empat tempat. Tempat yang pertama adalah isim mufrad. Tempat yang kedua jamak taksir. Tempat yang ketiga jamak muannats salim. Nanti akan datang keterangan daripada apa itu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Tempat yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya alif isnain, wawu jama'ah dan ya mukhatabah. Dan tidak bersambung dengan nun taukid, baik yang khafifah ataupun yang sakilah. Khafifah yang tanpa tasdid, yang disukun, sakilah yang ditasdid. Dan tidak pula nun niswah. Ya, dhammah menjadi tanda rofa' pada tempat yang keempat, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya alif isnain, wawu jama'ah dan ya mukhatabah. Karena kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif isnain, wawu jama'ah atau ya mukhatabah, tanda rufanya dengan apa ini? Babdillah. Dengan subutu nun, yaktubani, yaktubuna, yaktaktubina. Maka dikasih keterangan tidak bersambung dengan alif isnain, wawu jama'ah dan ya mukhatabah. Kenapa? Kenapa tadi ya Babdillah? Karena kalau bersambung dengan alif isnain wawu jama'ah ya mukhatabah, tanda rofaknya dengan subutu nun. Ahsan. Demikian pula tidak bersambung dengan nun taukid khafifah ataupun sakilah. Kenapa? Kalau bersambung dengan nun taukid mabni alal fath. Demikian pula tidak bersambung dengan nun niswah. Kenapa? Usman, kalau bersambung dengan nun niswah hukumnya mabni atas sukun. Ya, mabni atas sukun. Istamir apa Nabila? Amal ismu mufradi. Kala syarif amal ismu mufradi. Mufradu. Mufradu. Kala muradu bihi haguna. Matani ma laysa mutanna wala majmu'an wala mulahhaqan bihima wala minal asma'il khamsati sawa'un kana al-murad sawa'un sawa'un akan ada hamzahnya sawa'un akan al-muradu bihi matkura. Kalau matkur ada wawunya. Mudzakkaran. Hmm. Mudzakkaran mithlu Muhammadun wa Aliun wa Hamzatun. Wa Hamzah atau tanwin. Hamzatun am kana muradu bihi muannatsan mithlu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Baik. Adapun isim mufrad, maka yang dimaksud dengannya dengan mufrad, isim mufrad di sini adalah isim yang bukan musanna, bukan menunjukkan dua, tidak pula menunjukkan jamak, dan tidak pula digabungkan dengan keduanya, dengan musanna dan jamak, bukan asmaul khamsah atau sittah. Nah, itu yang dimaksud dengan mufrad dalam bab tanda i'rab. Ingat, kalau kita mendengar istilah mufrad itu harus ditempatkan di tempatnya masing-masing. Kalau kita lagi membahas tentang tanda-tanda i'rab, maka yang dimaksud dengan mufrad adalah yang bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan keduanya, bukan asmaul khamsah. Kalau kita lagi membahas tentang khobar, yang dimaksud dengan mufrad apa? Abu Raihan, yang dimaksud dengan mufrad adalah dalam bab khobar. malaysa jumlatan wala wala sikul juga. Dalam bab munada baru efe mudhafan wala syabian bil muwahakad, ya harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Baik, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan mulhaq. Qala al muallik ay walaisa mulhaqan bil musanna, dan tidak diikutkan dengan musanna. Mulhaq itu nanti akan datang definisinya. Ka isnaini, ya, jadi bihima dhamir huma tadi kembali ke musanna dan jamak. Seperti isnain, ini bukan musanna tapi mulhaq. Wala bil jam'i, tidak pula diikutkan dengan jamak. Ka isrin, ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa adri'at, mulhaq dengan jamak muannas salim. Apa itu mulhaq? Fal mulhaqu bil musanna kullu ma kana ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Yang dimaksud dengan mulhaq bil musanna adalah semua kata yang bentuknya seperti musanna dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya diantaranya apa? Mbak Azam, harus punya bentuk tunggal, ya. Lahu mufradun min lafdihi. Kemudian apa? Menunjukkan dua. Terus apa lagi? Lupa. Bisa diatofkan dengan yang sejenisnya. Nah, seperti Zaidani itu kan dari Zaidun wa Zaidun. Qolamani dari apa? Qolamun wa Qolamun. Nah, maka kalau bentuknya musanna ada alif nun atau ya nun di akhirnya, kemudian dia tidak terpenuhi syaratnya, maka namanya mulhaq. Seperti tadi isnaini. Isnaini itu bukan isnun wa isnun. Paham ya? Isnaini itu bukan isnun wa isnun. Dia tidak ada bentuk tunggalnya. Baik. Wandur suruh tahu fil hasyatil khudari ala ibni akil. Silahkan lihat tentang syarat-syarat musanna dalam catatan kaki Al-Khudhari terhadap Ibnu Aqil. Demikian pula dalam At-Tasrih karya Khalid Al-Ashari. Demikian pula khasiyahnya Yasin Al-Qatar. Demikian pula dalam Al-Kawakib. Kemudian yang mulhaq dengan jama' wal mulhaq bil jami' kullu ma kana ala suratil jami' wa lam yastawfi syurutahu. Semua yang bentuknya bentuk jama' tapi tidak dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Nah, di antara syaratnya tadi adalah punya bentuk tunggal dalam lafadznya, kemudian dia mudzakkar, akil, alam atau sifat dan seterusnya. Baik. Silakan lihat syarat-syaratnya dalam Hasyiatus Sibban al-Asmuni, demikian pula hasyiahnya Al-Khudhari, At-Tasrih, Syarah Ibnu Aqil dan juga Al-Kawakib. Baik. Wala minal asma'il khamsah. Demikian pula isim mufrad itu tidak termasuk asma'ul khamsah. Kenapa? Karena asma'ul khamsah itu mufrad. Ya kan? Abuka, akuka, itu semuanya mufrad. Hamuka, bahkan syarat asma'ul khamsah adalah mufrad. Tapi asma'ul khamsah itu tidak disebut dengan isim mufrad dalam bab tanda-tanda i'rab. Paham ya? Makanya tandanya bukan dhammah. Tanda rupanya bukan dengan dhammah. Baik. Sama saja apakah dia mufradnya itu yang dimaukan dengannya mudzakkar, laki-laki seperti Muhammad, Ali, Hamzah. Ya. Kitabun, qalamun, yang ghairu akil. Ataukah yang dimaukan dengan bentuk tunggal itu muannas seperti Fatimah, Aisyah, Zainab. Contoh yang tidak berakal seperti apa? Saburatun, Sa'atun. Nah, Istamir. Sampai mana tadi? Abu Rayhan. Abu Usman. Qala Jalil wa tawa'ul akala atammatu zahiratan kama bilahuni hadar muhammadun wa tafarat wa tafarat rahimatun am kanat muqaddaratan lahu hadar al-fata wal qadi wal aqwa'afi wa nahu tadawwajat layla wa nu'ma fa inna muhammadun halal hikayah ya, menghikayatkan kata fa inna muhammadun wa kada fatimatu marfu'an wa alamatu ra'ihima atammatu zahiratu wa kada wa mitluhu layla wa nu'ma wa su'atin marfu'atun marfu'atun wa alamatu ra'ihina dhammatun muqaddaratun ala al-alifi man'a min dhuhuriha at-ta'adduru at-ta'addur wal qadhi marfu'un wa alamatu ra'ihi atammatu dhahiratun mana ada dhammanya dhammatun muqaddaratun ala ya'i man'a min dhuhuriha at-tiqalu wa akhi marfu'un wa alamatu ra'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi man'a min dhuhuriha harakatu munasabati. Dan sama saja apakah dhammahnya itu dhahirah, dhammahnya itu tampak seperti dalam contoh hadara muhammadun. Saidnya mana ini ya Pak Usman? Muhammadun fa'il rofa, tanda rofanya dengan dhammah apa? Dhahirah. Ya. Safarat Fatimatu. Saidnya mana bayala? Fatimatu. Fa'il marfu, tanda rofanya dengan dhammah dhahirah. Ataukah dhammahnya itu muqaddarah? Bisa ta'adzur, bisa siqal, bisa munasabah. Contohnya hadarul fata. Sebaiknya domah di al-fata ini. Tanda rupanya dengan apa al-fata ya khanaba Sofia? Domah muqaddara alal alif mana min duria? Ta'adzur. Al-qadhi. Ini juga marfu karena atof. Ngikut kepada al-fata. Tanda rupanya apa al-qadhi? Domah muqaddara alal ya mana min duria? Sikol. Akhi. Tanda rupanya dengan apa? Mala ma qoblal ya mana min duria munasabah. Contoh yang lainnya tazawwajat Laila wa Nu'ma. Laila dan Nu'ma telah menikah. Mana syahidnya? Aba Isa. Laila wa Laila dan Nu'ma tanda rofa, tanda rupanya dengan apa ini? Dengan dhammah muqaddarah. Halal. Mana min duria? Asikol. Asikol. Ta'adzur. Karena dia isim. Isim mankus. Mansur apa mankus? Isim? Maksur. Maksur. Ya. Nah, enggak ada mansur. Maksur. Maka sesungguhnya kata Muhammad, demikian pula kata Fatimah, keduanya marfu. Tanda rofa keduanya dengan dhammah dhahirah. Sedangkan al-fata dan yang semisalnya Laila, Nu'ma, semuanya marfu, tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah alal alif mana min dhuria at-ta'adzur. Adapun al-qadhi juga marfu, tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah atas ya mana min dhuar siqal, si mankus. Adapun akhi, dia marfu, tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah atas huruf sebelum ya mutakallim yang menghalangi nampaknya adalah harakat munasabah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin? Nah. Di sini kan dijorok di mata ya. Ya. Jam edun muannatis talimu. Ya. Jadi jam ol muannatis talimu itu gimana? Apa nih? Sebabnya berbeda. Sebabnya karena salim itu naat bagi jamak. Kalau di matan kan majrur dia fi arbaati mawadhi'a, pada empat tempat. Al ismil mufradi kasroh kan, dia badal kepada arbaati. Wa jam'i at taksiri. Mudhofilah wa jam'il muannasi. Ya kan naatnya ke jam'i, makanya salimi. Kalau yang tadi, mana tadi? Al-Mawdi'u Thalith Jam'u Al-Mu'annasi Sa-li-mu. Kataptu Jam'a Al-Mu'annasi apa? Salimu apa salimi? Kataptu jam'a al-mu'annasi as-salim. Ma atau mu atau mi? Wong depannya aja jam'a kok. Mu'annasi sa-li-ma. Ngikuti yang jam'a itu tuh. Yang mana? Iya, naatnya jamak. Jadi dilihat jamaknya harokatnya apa. Kalau jam'u ya salimu, kalau jam'i salimi, kalau jam'a ya salima. Kalau mu'anasi mesti majrur karena dia mudhof ilaih. Jam'ul mu'anasi salimu, jam'al mu'anasi salima, jam'il mu'anasi salimi, tergantung amil yang masuk padanya. Nah, wallahu a'lam. Jadi kan Pak Inna Muhammadun. Iya. Jadi katanya dibaca Pak Inna Muhammadun harokat hikayat. Yang benar Muhammadun hikayat, menghikayatkan. Kalau aslinya dia Muhammadan karena isim Inna gitu. Tapi kalau seperti ini bacanya Pak Inna Muhammadun. Sungguhnya kata Muhammad gitu, bukan Muhammadnya itu sendiri, tapi kata Muhammad menghikayatkan kata. Nah. Wallahu a'lam. Maksudnya akan dihima yang isim mufrad kan? Ya. Kenapa? Walan akan dihima yang akan itu maksudnya tidak seperti mufrad sama jamak. Amal ismul mufrad. Ya. Isim mufrad, ini definisi isim mufrad ya. Isim mufrad itu bukan musanna. Berarti Zaidani mufrad atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia musanna. Musanna. Zaiduna mufrad atau bukan? Bukan. Kenapa? Zaidun. Jamak mudzakkar salim ya, bukan mufrad karena dia jamak. Maka ini definisi mufrad itu bukan musanna, bukan jamak. Sekarang isruna mufrad atau bukan? Bukan. Kenapa? Iya, karena dia diikutkan dengan jamak. Isnaini mufrad atau bukan? Bukan. Kenapa? Dia diikutkan dengan musanna. Kenapa isnaini bukan musanna tapi mulhak? Tadi kembali ke definisi tadi, bentuknya bentuk musanna tapi enggak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, seperti contoh lain. Komaroni musanna atau mulhak? Komaroni. Iya, komaroni. Apa artinya komaroni? Komar itu bulan. Sebut komar tadi. Dua bulan. Di dunia ada dua bulan. Berapa bulan di alam semesta ini? Kalau istrinya Pak Lang gak masuk. Nah, berarti komaron itu musana atau mulhak? Mulhak. Dia bentuknya musana, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Yang dimaksud dengan komaron apa dulu? Bulan dan matahari. Nah, bulan dan matahari. Umaroni, dua Umar. Ini juga bukan musanna. Kalau yang dimaukan Abu Bakar wa Umar. Itu mulhak. Kalau yang dimaukan dua Umar, memang namanya Umar dan Umar, ya umaroni berarti musanna atau mulhak? Musanna. Bisa bedakan ya. Nah, jadi isim mufrad itu bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhak dengan keduanya, bukan asma'ul khamsah. Habuka mufrad atau bukan? Bukan. Masa? Bukan. Berarti bapak mau piro? Nah, dalam pembahasan tanda-tanda Irob, abuka enggak masuk mufrad. Tapi masuknya asmaul khamsah. Walaupun dia mufrad. Aja bingung ya. Karena memang syarat asmaul khamsah itu harus mufrad. Kalau musanna enggak masuk asmaul khamsah. Makanya di sini dikasih keterangan mufrad itu bukan musanna. Definisinya pakai bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhak dengan keduanya, bukan asmaul khamsah. Itulah mufrad dalam pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan sharaf sedikit. Kita masih di bab fa'ila yaf'alu ya. Contoh raghiba yarghabu raghbatan. Raya Abdullah. Ahwan. Raghiba yarghabu raghbatan. Sudah ketemu belum? Antum kebanyakan batas kok. 55. Raghibah. Nah. Dibaca. Raghbatan. Diwalik-walik hurufe. Jadi goribun gimana? Raghibun. Ya. Jangan goin dulu, rok dulu. Marghubun. Irghab. Irghab. Anu kok selalu mendahulukan goinnya dulu tuh kenapa? Nah, rok dulu. Terus. Marghabun, marghabun, irghabun. Ughiba. Yurghabu. Nakra wahid isnan thalatha. Raghiba yarghabu raghbatan raghibun marghubun irghab la targhab marghabun marghabun irghabun ughiba. Raghiba ini kalau imbuhannya itu fi ila itu artinya senang, ingin. Tapi kalau imbuhannya an itu artinya benci ya. Raghiba'an. Tidak suka, tidak ingin. Berikutnya syahidah. Indah ya Pak Ishak. Syahidah yashhadu. Syahadatan syahidun mashhudun ishhad la tashhad mashhadun mashhadun mishhadun syuhidah yashhadu. Rau. Syahidah yashhadu syahadatan syahidun mashhudun ishhad la tashhad mashhadun mashhadun mishhadun ishhad. Syahidun. Mashhadun. Mashhadun. Mashhadun. Tempat menyaksikan. Tempat atau waktu. Fil madhi maklum. Usman. Syahidah sahida sahidu sahidat sahidata sahid kata sahidna sahidta sahiduma sahidun sahidti sahiduma sahidunna sahidu sahidna raw syahida syahida syahidu syahidat syahidata syahidna syahidta syahiduma syahidtum sahidti sahiduma sahidunna sahidu sahidna. Aku telah menyaksikan asyhadu wong bar oh masih ilmu madi pindah ke ilmu lore piye ya bener asyhadu an la ilaha illallah ini ilmu madi telah sayyidah aku asyhadu balik terus sahid tak mong aku kok tai kepriben rikal. Tuh. Nah. Ya Allah. Syaita artinya apa? Ta, anta. Kamu? Kamu. Telah syahidat. Syahida syahida syahidu syahidat huwa huma hum hiya perempuan kalian huwa huma hum hiya iya kok kalian dia orang perempuan lah kan mudore yashadu yashadani yashaduna tashadu tashadani yashadna tashadu tashadani tashaduna tashadina tashadani tashadna ashadu nashadu rao yashadu yashadani yashaduna tashadu tashadani yashadna tashadu tashadani tashaduna tashadina tashadani yashadna tashadu tashadu. Abu Nabila kalau membaca khutbah hajah gimana? Coba. Alhamdulillah. Mau tutup aja kok. Alhamdulillah. Terus. Ashhadu Allah. Kok pindah dari tadi nahmaduhu nasta'inuhu kok jadi ashadu kok enggak nasyhadu kenapa? Kan dari awal tadi kan untuk innal hamdalillah nahmaduhu yeah. Pakai nana semua kan? Iya. Tapi kalau pas syahadat kok enggak nasyhadu tapi asyhadu kenapa? Karena sudah baku. Sudah baku dari sononya ya. Ya, sahih. Memang demikian dari Rasulullah ya. Indah ya, Pak Raihan. Ya, nahnu di sini mungkin ini lah. Untuk bahasa yang lebih hormat, lebih sopan. Kalau asyhadu enggak sopan, malahan. Asyhadu itu ada anu dalilnya. Oh ya, apa? Oh apa? Apa Nabila mau jawab apa? Kalau yang nahnu ini yang bersaksi dari sisi Allah. Ya enggak, kami kok. Kami. Iya. Pas. Baru Ebe. Lupa Wazam apa Usman apa Yakla Al-Mukhotob Mukhotobnya kenapa kalau Ashadu itu terdiri kalau Ashadu itu kesemua itu mutakalim bukan Mukhotob Mas Sofia tugas ya. Cari di Sarah. Jangan tanya, ben nyari bahas ngono lho. Kitabnya Sarah Kitabut Tauhid. Syekh Utsaimin Al-Qaul Mufid. Semoga ketemu ya. Biasanya Bu Sofia nanti ketemu di posting. Salam Bob Brown. insyaallah di awal ya. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Tafadhalu barakallahu.